Malam ini aku sendiri lagi. Ku coba melupakan bayanganmu. Aku memang tak pantas untukmu. Tak pernah ada cinta di hatimu. Biarkanlah ku pergi darimu. Demi masa depanmu aku rela. Aku memang tak pantas untukmu. Tak pernah ada cinta di hatimu. Jangan kau katakan lagi, aku pun tak tahu. Cintamu memang bukanlah untukku. Biarlah derita ini ku tanggung sendiri. Tak ingin aku memaksakan cinta. Kini sadari siapa diri ini yang begitu lemah di depan matamu. Siapa diri ini yang begitu lemah di depan matamu. Kini ku sadari siapa diri ini yang begitu lemah di depan matamu.